Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersikap objektif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berada di Fakfak, Papua. Bersikap objektif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sikap seorang mukmin yang tahu diri. Sikap itu dimulai dengan selalu bersikap membenarkan Allah dan bahwa Allah selalu berbuat baik terhadap hambanya. Dan menempatkan diri selalu pada posisi yang melakukan kesalahan tanpa bimbingan darinya. Dan melihat bahwa semua ilmu yang kita miliki adalah salah jika tidak dikaitkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala amalnya dicurigai jika tidak disesuaikan selalu dengan perintah dan larangannya. Maka beruntunglah seorang hamba yang mempunyai sikap objektif seperti ini, yang tidak melihat dirinya selalu benar, kesuksesan adalah sesuai dengan keinginannya, di mana Tuhan hanya diposisikan sebagai pembenar terhadap hawa-hawa nafsunya. Orang-orang seperti ini selalu senantiasa mengintrospeksi dirinya. Dan jika mendapati kesalahan yang dia lakukan lalu mendapatkan musibah sebagai bentuk sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka musibah itu dianggapnya adalah inilah bentuk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya yang salah. Tetapi jika dia sudah merasa melakukan kesalahan, kemudian Allah belum menyiksanya, belum menyanksinya di dunia, dia melihat bahwa ini adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan darinya. Untuk itu, orang seperti ini selalu objektif melihat dirinya dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika satu hari dia bisa berbuat baik, dia mampu melakukan ketaatan, dia tidak serta-merta sombong bahwa dirinya lah yang telah melakukan ini, tidak. Tetapi dia mengetahui bahwa ini sebetulnya adalah minnah, pemberian besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah sedekah, pemberian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perbuatan baiknya ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia melihat ini juga karena karunia dari Allah, dan yang kedua, ini adalah sedekah yang kedua dari Allah. Setelah yang pertama Allah memberikan kesempatan kepadanya mampu berbuat baik, lalu kemudian yang kedua Allah menerima perbuatan-perbuatannya, di situ ada dua pemberian Allah kepada dirinya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bersikap objektif seperti ini akan selalu membuat kita husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jal. Jika satu hari kemudian dia melakukan maksiat, ini pasti karena dia telah lalai dari mengingat Tuhannya. Ini karena pasti Allah sedang tidak melindunginya. Dan dia akan merasa bahwa setelah ini akan ada siksa yang menimpa dirinya. Pada kondisi seperti itu, orang seperti ini selalu kembali lagi kepada Allah dan berhenti. Dan tidak mau melanjutkannya lagi. Tapi jika dia kalah, terdorong terus dan terbawa oleh hawa nafsunya, dia menyadari ini semua adalah akibat kalahnya dirinya karena dirinya telah mengikuti hawa nafsunya, dan penyebabnya adalah karena Tuhannya yang belum memberikan bimbingan dan hidayah kepadanya. Saat itu dia berbalik dan terus memohon kepada Allah untuk meminta hidayah dan petunjuk kepadanya. Orang seperti ini insya Allah satu saat akan mendapatkan cintanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang pandai berintrospeksi diri, berlaku objektif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.